bulan Ramadan itu waktunya kumpul, seru-seruan, dan pastinya berbagi kebahagiaan. Dan gak ada tempat yang lebih pas buat itu selain di Taman Mini Indonesia Indah. Bayangin, bisa book berpiknik mulai dari Rp50.000 aja, udah sama tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah. Eits, ada juga paket yang include satu wahana favorit loh. Seru kan? Jangan lupa juga nih, setiap weekend ada kajian islami bareng ustaz ternama buat isi hati dan jiwa, plus pertunjukan air mancur Tirta Cerita yang bikin suasana makin syahdu. Nah, yang bikin makin hemat, masuk Taman Mini Indonesia Indah setelah jam 3 sore cuma Rp12.500 aja. Dan yang paling spesial, ada kesempatan menangin hadiah umroh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, ajak keluarga, sahabat, dan orang tersayang menikmati Ramadan yang penuh cerita di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah. Jelajah cerita Indonesia.